Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Intahina min sifat tsaniyah. Wa hiya sifatul yad lillahi 'azza wa jalla. بما يليق به سبحانه وتعالى وأحيانا وجدنا في القرآن أن اليد تأتي بلفظ المفرد وأحيانا تأتي بلفظ المثنى وأحيانا تأتي بلفظ الجمع ما التوفيق بين هذه الألفاظ أبا سيسي أرهانيا dari lafaz-lafaz yang datang dalam Al-Quran ataupun Sunnah yang menunjukkan bahwasanya lafaz yad terkadang mufrad, terkadang musanna, dan terkadang jama' menyebut. Fadhan, siapa yang jawab? Ini yang masih ini di dalam longgar. Tuh, siapa yang menjelaskan? Kenapa lafaz yad dalam Al-Quran terkadang mufrad, terkadang muzanna, terkadang jama'? Masuk padanya muzanna karena mufrad mudhaf ta'um, ya, mufrad mudhaf ta'um, ya. Itu maknanya, memberikan faedah keumuman sehingga masuk padanya al-musanna. Yang kedua, jangan sampai antum memahami bahwasanya yadullah wahid atau wahidah satu. Tetapi faedah dalam lughah Arabiyah tafsir Al-Quran bahasanya mufrad apabila diidhafahkan maknanya umum sehingga masuk padanya al-muthanna. Seperti dalam lafaz atau firman Allah SWT yang lainnya, antum dapati ni'matullah, ni'matullah, ni'mat mufrad diidhafahkan ke lafzul jalalah ta'um sama, memberikan faedah umum seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya satu nikmat. Tanya. Oleh karena ini lafaz yang satu masuk pada lafaz musanna, mufrad kepada musanna. Jikalau datang dengan lafaz musanna, apa arahannya? Al-yad datang dengan lafaz musanna. Ada tanggapan, sanggahan? Ma'alaikum. Tumpah. Ajibu. Dengan lafaz musanna. La iskala fi. Tidak ada iskal. Kalau dengan lafaz musanna tidak ada iskal. Jelas, wadih. Tayyib. Sekarang kalau dengan lafaz jama', apa arahannya. Jika lo ya datang dengan lafaz jamak aidi. Sebagai pengagungan, lita'zim, pengagungan, penghormatan. Dan ini usulub yang dipakai Allah SWT dalam Al-Quran dengan lafaz jama' wujudna, wakhalaqna dan yang lainnya. Sehingga bukan semata-mata mutlaqul adad yang dianggap hitungannya bahwasanya jama' adalah tiga ke atas, tidak. Tapi hal ini tidak lain dimaksudkan dengannya pengagungan. Tayyib. Dianggap dalam bahasa Indonesia majaz, tapi dalam lughah Quran tidak ada majaz. Ya, tidak ada majaz. Ini sisi arahannya jika al-yad datang dengan lafaz jamak. Kemudian sanggahan yang lain. Ada sebagian paul jamak pun bisa diartikan 5-2. Jika lo mengikuti pendapat bahwasanya akal jamak paling sedikitnya jamak 2, la iskal fi. Tidak ada iskal. Meskipun dia atau meskipun satu kalimat datang dengan lafaz jama' tapi maknanya dua musanna, karena paling sedikit jama' menurut sebagian pendapat dua, bagaimana yang dibawakan oleh Syekh Asy-Syarih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, faqad saghat qulubukuma. Qulub jama' diidhafahkan kepada musanna dhamir antuma, faqad saghat qulubukuma. Tapi ini segi arahan taufik, taujihat tentang lafaz jad yang terkadang datang dengan lafaz mufrad ataupun musanna ataupun jama'. Qala rahimallahu ta'ala wa qawluhu ta'ala ikhbaran an 'Isa 'alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Dikatakan oleh Al-Allamah Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau menukil sifat yang ketiga firman Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang Isa alaihissalam bahwasanya beliau berkata, ta'lamu ma fi nafsi, engkau ya Allah mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Ayat ini dalil apa di dalam Qaidul Arba? Dalil tentang permasalahan apa? Man yadhkur. Dalil tentang apa, Bu Faiz? وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. دليل tentang apa di qawaid al-arba? Ikhwa, faedah hifdzul matan untuk mengingat maklumat, mengingat maklumat yang telah berlalu, sehingga dengan menghafal matan akan teringat minimalnya. Ayat ini dalil tentang ada pada kaidah yang keberapa ini? Hah? Ketiga. Tadi. Berarti tentang apa? Jadi tentang apa? Beribadah kepada orang saleh. Apa matanya? Berpikir semua apa ngelamun ini? Wadalilul anbiya. Wadalilul anbiya itu dalil larangan untuk beribadah kepada para nabi. Jadi larangan untuk seorang beribadah kepada para nabi, termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tayyib. Dan dalam ayat ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan tentang sifatun nafsi lillahi azza wa jal bima yariqu bihi subhanahu wa ta'ala biduni tahrifin wala ta'dilin wala takyif wala tamthil. Penetapan sifat nafs lillahi azza wa jal tentunya yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa diiringi dengan tahrif ataupun ta'dil ataupun takyif ataupun tamthil. Qala asy-syekh Syarih rahimallahu taala, asy-syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, as-sifatu tsalitsatu an-nafsu, sifat yang ketiga yaitu an-nafsu. An-nafsu dengan di sukun fa'nya, bukan nafas. Ya. Nafas ini yang kita menghirupnya, ini nafas. Taib. Sehingga nafas dengan nafs jamaknya beda. Apa jamak nafas dengan difathahkan fa-nya? Jamaknya mudzifah. Jamaknya anfus. Anfus. Taib. Tapi kalau nafas jamaknya nufus. Tazkiyatun nufus. Taib. Sehingga hati-hati, ini permasalahan dalam fa, apakah di fathah atau di sukun. Maka di sini sukun. Qala rahimallahu ta'ala an-nafsu ثابتة لله تعالى بالكتاب وسنة وإجماع السلف. Sifat nafas, an-nafs, merupakan sifat yang telah ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan juga ijma' as-salaf. Karena dalam hal ini tentunya tauqifiyah, natawakkaf ala nas, berhenti di atas dalil dalam kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula nama-namanya. Qala Allah ta'ala, adapun dalam Al-Quran Allah firmankan, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan atas dirinya rahmah. Bukan berarti Allah SWT mewajibkan Allah harus merahmati makhluknya, tapi hal ini kata para ulama sebagai al-fadl wal-in'am, keutamaan dan anugerah Allah SWT kepada makhluknya. Tidak ada seseorang pun yang mewajibkan, mengharuskan Allah SWT untuk memiliki sifat rahmah. وقال عيسى وقال عن عيسى, demikian pula apa yang telah dinukil oleh Syekh Al-Musannif dalam firman Allah SWT tentang Isa alaihissalam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kesempurnaan tentang ilmu ghaib Allah SWT. Adapun makhluk, mereka nisbi, terkadang mengetahui sesuatu yang ghaib tidak diketahui oleh saudaranya, dan dia mengetahuinya, dan terkadang sama sekali dia tidak mengetahuinya. Jadi Allah SWT mutlak mengetahui seluruh, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Sehingga termasuk dari ghaib nisbi, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui ya Allah apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Menunjukkan kusur, ya, kurangnya ilmu manusia untuk mengetahui apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana para aulia, para wali mengaku sebagai orang-orang yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, dalam artian yang terjadi pada Allah Subhanahu wa taala secara detail, sedangkan para anbiya sebagai makhluk yang utama, mereka tidak mengetahui apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan tentang sifat an-nafs lillahi azza wa jalla, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha, Juwairiyah bint al-Harith radhiyallahu ta'ala anha, ma rawahu Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi وزينة عرشه ومداد كلماته. شاهدين شاهدين ورضا نفسه. Ini yang menunjukkan, menetapkan tentang sifat an-nafs lillah, maha suci Allah SWT, segala pujian untuknya, dan milik Allah lah seluruh makhluknya. Bilangan atau hitungan makhluknya dengan keridhaan dirinya Subhanahu wa ta'ala, dan kebesaran arsy-Nya, serta banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang diambil syahid dalam pembahasan kita ini yaitu waridha nafsihi, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang di sini mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memujinya, sejumlah, sebanyak makhluknya, dan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dengan keagungan arsy-Nya, dan sejumlah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh sangat banyak. Demikian pula wa ajma' as-salafu 'ala thubutiha 'ala al-wajhi al-la'iqi bihi, telah sepakat as-salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa man ba'dahum, atas penetapan sifat an-nafs, jiwa atau diri, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini, fayajibu itsbatuha lillah, wajib untuk menetapkannya sifat nafs bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hal itu telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian pula ijma' as-sahabah, karena hal ini merupakan kaidah dalam kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Nuthbituha kama athbat Allah Ta'ala fi kitabih, wa kama athbatahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithih. Dan hal itu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil, tanpa disertai dengan tahrif, memalingkan maknanya kepada makna yang keliru, yang batil, yang tidak ditunjukkan oleh qarinah ataupun dalil yang lainnya. Wala ta'dil, dan tidak boleh pula untuk menolak maknanya kemudian mendatangkan makna yang baru, mengganti dengan makna yang baru. Wala takyif, dan tidak boleh pula untuk menghayalkannya dengan sesuatu yang tidak ada. Seperti apa? Nafs, jiwa Allah SWT, diri Allah SWT. Wala tamthil, dan jangan menyerupakan dengan sesuatu yang ada, dengan jiwa manusia atau jiwa makhluk yang lainnya. Maka ini yang wajib ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, harus selamat dari keempat sifat yang tercela ini, itu tahrif, ta'til, takyif, dan juga tamthil. Maka dalam hal ini ahlu tahrif wa ahlu ta'til mereka menafikan dan menolak sifat an-nafs sebagai Allah SWT, kemudian mereka menjadikannya makhluk dari makhluk-makhluk Allah SWT, bahwasanya an-nafs suatu makhluk dari makhluk-makhluk Allah SWT, bukan sebagai zatullah, zat Allah SWT. Dan dalam hal ini pun terjadi perselisihan pendapat, persilangan pendapat di antara ahli sunnah tentang makna an-nafs. Mereka berselisih, hal an-nafs yadullu ala zatillah atau ala sifat zatillah. Apakah nafs menunjukkan kepada zat Allah atau menunjukkan kepada sifat zat Allah? Perselisihan yang ada di tengah-tengah para ulama ahli sunnah, apakah nafas menunjukkan kepada Allah atau menunjukkan kepada sifat zat Allah, seperti wajah, ilmu, al-basar, as-sam', ini menunjukkan sifat yang menunjukkan zat Allah, bukan zat. Iya, sudah kita bahas bahwasanya al-wajah adalah sifat yang menunjukkan kepada zat Allah, karena wajah syai wa zatullah syai'un akhar. Oleh karena itu Allah SWT idafahkan wajahu rabbik, menunjukkan bahwasanya wajah adalah sifat yang menunjukkan kepada zatullah, zat Allah. Maka dalam hal ini pula mereka berselisih, itu para ulama, apakah an-nafas zatullah, zat Allah itu sendiri, atau sifat yang menunjukkan kepada zatullah sebagai pelengkap. Tayyib. Ya, seperti mata kita. Ya, apakah mata ini zat kita atau sesuatu yang menunjukkan pada zat kita? Pendekatannya seperti itu, ikhwan. Bukan penyamaannya. Maka jumhur ahli sunnah, jumhur ahlu sunnah menetapkan bahwasanya an-nafs maknanya adalah zatullah, zat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sifat yang menunjukkan kepada zatullah. Ini jumhur. Dan yang lainnya ada yang berpendapat, di antaranya Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya an-nafs sifatun min sifati dzat. Nafs adalah sifat dari sifat dzat Allah. Sehingga maknanya annallaha muttasifun bin nafs. Allah Subhanahu taala disifati dengan sifat an-nafs. Diikuti oleh siapa, ikhwan? Bahwasanya an-nafs sifat bagi Allah SWT diikuti siapa? Pendapat Ibn Khuzaimah. Diikuti siapa? Khuzaimah. Uzbair. Ibnu Qudamah, ikhwah. Ibnu Qudamah ini beliau masukkan kepada sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang zahir kalam Al-Syeikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau beranjak berpendapat bahwasanya an-nafs sifatun min sifati dzatillah. Iya. Tamaru. Sudah perhatikan. Tayyib Ibnu Qudamah dan juga Al-Syeikh Asy-Syarih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya an-nafs merupakan sifat dzatillah, bukan dzatullah. Tayyib. Tetapi al-khilaf, al-khilaf qala syekhuna Yasin al-Adni la yadur. Perselisihan ini tidak berpengaruh. Ya, mau mengatakan bahwasanya an-nafs dzatullah atau sifat min sifati dzatillah la yadur, tidak berpengaruh. Al-muhim ahlu sunnah menetapkan an-nafs lillahi azza wa jal bima yariqu bihi subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi persisihan baik itu memaknakan kepada zatullah atau sifat zatillah tidak berpengaruh. Ya, karena al-muhim yang terpenting bagi ahli sunnah itu menetapkan bahwasanya an-nafs bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dan meskipun di sana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyalahkan orang-orang yang mengatakan bahwa saya an-nafs bima'na az-zat, menunjukkan bahwasanya Syekhul Islam pun ikut kepada pendapat Ibnu Khuzaimah atau bersama pendapat Ibnu Khuzaimah. Tayyib. Tetapi di sisi lain Ibnu Khuzaimah merujihkan pendapat jumhur para ulama, jumhur ahli sunnah yang mengatakan bahwasanya an-nafs bima'na adz-dzat. Bisa difaham ya ikhwan? Adapun mu'attilah, muharrifah, mereka memaknakan an-nafs kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita membantahnya sesuai dengan kaidah yang keempat. Kembali kepada kaidah yang keempat. Bahwasanya apa yang dikatakan oleh Mu'attilah an-nafs bima'na al-makhluk laisa 'alaihi dalilun sahih yadullu 'alaih. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan padanya. Wa anna qawlahum khilaf zahir an-nusus, perkataan mereka menyelisihi zahir nas, dan juga khilaf aqwal salaf, menyelisihi pendapat-pendapat salaf. Sehingga fa'alaina ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah an nuthbit an-nafs lillahi azza wa jal bima yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب في شيء دايما فهم ada yang jelaskan sudah kita bahas tadi makna nafas menurut jumhur apa maknanya zatullah. Ya, menurut yang lainnya Ibnu Khuzaimah atau Ibnu Qudamah, Syekh Al-Utsaimin merupakan sifat yang menunjukkan pada zatullah, bukan zat tetapi sifat yang menunjukkan pada zatullah. Jiwa diri itu secara bahasa Indonesia ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Ya. Sehingga jika diterjemahkan dari Indonesia, diri ini, diri, apakah zat kita atau sifat yang menunjukkan pada diri kita? Seperti itu. Hah? Kalau nafsu dimaknakan jasad sama enggak? Beda. Nanti ada makna yang lain. Jism. Maknanya jism. Dan ini pun nanti berselisih apakah Allah SWT disifati dengan sifat jism. Pembahasannya ada. Karena dimaknakan dengan bahasa Indonesia, sementara bahasa Indonesia itu tidak bisa menerjemahkan bahasa Arab dengan sempurna. Hanya pendekatan, ya. Hanya pendekatan. Tidak ada lughah Quran yang bisa diterjemahkan dengan lughah selain Arab, kecuali hanya bab takrib, pendekatan, ya. Ini antum akan ketahui nanti dalam bab usul tafsir. Jadi lughah-lughah Indonesia ini hanya pendekatan saja, sehingga kadang muskil kalau dibahas dengan bahasa Indonesia, karena tidak ada yang tepat lughah apapun dalam menerjemahkan Al-Quran, ya. Bahasa Arab sendiri sudah kurang tepat di masa kita sekarang ini. Sehingga jika antum kembali kepada makna yang tadi yang disebutkan oleh jumhur dan sebagian para ulama, jika nafs itu menunjukkan zatullah, beres, ya. An-nafs huwa zat. Gitu. Nafs itu adalah zat. Tapi kalau ditafsirkan nafs adalah sifat, berarti sesuatu bagian dari diri Allah SWT. Seperti disamakan wajah. Wajah adalah bagian dari zat Allah. As-sam', pendengaran Allah SWT bagian dari Allah SWT. Seperti itu. Itu kalau dikatakan sifat, sesuatu yang menunjukkan kepada sosok. Dan kita tidak mengetahui apa itu sifat yang menunjukkan kepada sosok Allah SWT, nafas ini. Sehingga dari persisian ini, al-khilafu la yadur, mau dikatakan sifat atau dikatakan zat, al-muhim tetapkan tugas kita an-nafas lillahi azza wa jal. Karena kalau membahasnya tadi yang bingung, atau bisa jadi kerancuan syaitan datang. Oleh karena itu dalam kaidah qad uttama an adrakiyati kaifiyati kunhiha, kita memutuskan keinginan kita untuk mengetahui lebih detail seperti apanya nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian orang menilai bahwasanya babul asma ini terlalu mendoktrin, katanya. Terlalu mendoktrin, berarti harus seperti itu, tidak boleh yang lain. Tanya, ada yang mengatakan seperti ini. Tidak boleh dipalingkan ke makna yang lain. Ya? Dalilnya sama ini, cuma dalam memahami maknanya berbeda. Dalilnya sama. Tanya. Sehingga apa yang telah kita katakan tadi, di sisi lain Ibnu Khuzaimah berpendapat bahwasanya an-nafs maknanya adalah sifat min sifatil dzat, tetapi di sisi lain beliau merujukkan pendapat jumhur, yang jumhur Ahlussunnah berpendapat bahwasanya an-nafs huwa dzat. An-nafs adalah dzat. Tayyib. Iya. Al-muhim jangan sampai kita terjatuh pada apa yang dikatakan oleh Mu'attilah yang mengatakan nafs wal makhluk. Makhluk yang tersendiri. Ya, yang menunjukkan kepada zatullah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi keinginan-keinginan yang lain ikhwah untuk selamat segera diputuskan. Kita meyakini Allah SWT ya, atau an-nafs kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu nafs menunjukkan zat atau menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau zat berarti secara seutuhnya itu adalah zatullah. Nafs adalah zatullah. Tetapi kalau sifat adalah bagian Allah SWT yang nantinya dalam pembahasan apakah Allah SWT ya tajazza terhimpun dari bagian-bagian. Subhanallah, ini semakin rumit pembahasannya. Wallahu ta'ala alam bisawab.